Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa saha murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu gegondhelan nyinaoni sarta ngethok tularaken piwucal lan sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik lan sedaya jamaah Masjid Al-Huda wonten wewengkon dusun Banyon, kelurahan pundi niki? Kroyo, kecamatanipun Karang Malang, Kabupaten Sragen nggih. Hadiningrat ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, dalu niki kita kempal manunggal wonten masjid mriki lenggah menyanggrah. Saperlu kagem mundi dawuh nuhoni jejibahan luhur manungsa gesang ten ngalam dunya, kewajiban sepisanan ingkang didhawuhake dening Allah dumateng manungsa sasampunipun manungsa niki nampi kalodhangan gesang wonten ngalam dunya, menika mboten dipun kongkon nyambut gawe. Sing sepisanan lho nggih, perintah dawuh sepisanan Allah dumateng para manungsa niku mboten kongkon nyambut gawe. Nek manungsa lahir langsung dikongkon nyambut gawe, nggih kamangka dawuh Allah niku wajib ateges para bayek-bayek niku nandang dosa. Sebab penggaweane mangan turu. Mangan turu. Sinten niku? Bayek niku. Ning bayek niku nggih pun didhawuhi dening Allah. Dawuhipun menapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca wa sinau wa kanthi nyebut asmani Allah kang wis nyipta jagat saisine kalebu nyipta sira kabeh. Kula niki anak sampun gangsal. Anak lima niku sasat sedaya nalika jumedul ten ngalam donya kula tunggoni jedule niku. Jadi ponang jabang bayi nalika sampun mijil saking gua garbane ibu niku langsung dikongkon sinau. Sinten sing ngongkon sinau? Bubedan. Diselehke wonten dadane ibu. Kongkon goleki napa? Banyu, sumber banyu susune. Ngoten niku. Bayi lahir ceprot langsung diselehke ten mriki supaya ngremet goleki banyu susune. Niku piwulang. Jadi bayi lahir ceprot niku dikongkon sinau. Napa melih kula panjenengan sedaya ingkang sampun nglampahi gesang mataun-taun. Wonten ingkang sampun kawan dosa taun do sinau apa ora iki? Suwene 40 taun niku. Katokan niku nggih klebu sinau lho nggih. Nek mboten sinau ora bakal katokan. Nganggo klambi niku sinau. Ananging sinau ingkang paling wigati menika sinau perkawis agami. Sebab menawi tiyang niki mboten ngaji, dipun sanepakake dening para ulama bebasan kaya jaran wuto ditunggangi dening joki sing wuto. Para ulama anggenipun dawuh lumantar geguritan matalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil ha'iri kabahimati amya iqada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Masalul jahili paribasani wong sing budu andinihi agamane radin biqaidihil jahulil ha'iri. Dewee lilo legowo ndadekake wong sing budu dadi penuntun uripe. Wis dewee budu nek eneng masalah takon marang wong sing budu. Kabahi mati amyak sanepane kaya dene jaran wuto. Qada zima maha akma sing ditunggangi dening joki sing wuto. Jarane wuto ditunggangi joki sing wuto. Ala iwajit tariqil jairi lumaku lumampah wonten sakinggilipun jurang sing belok-belok tur mbebayani. Selamat nopo ciloko niku. Jenengan wuto numpak jaran wuto melakune ten dhuwur jurang sing jero tur belok-belok. Selamat nopo ciloko? Ciloko nopo bongko? Lho niku sanepane wong sing mboten ngaji nek enten masalah takon karo wong sing ra ngaji. Mila wonten kedadosan ibu-ibu niku kagungan putra bayi. Nggih tasih alit. Bayi niki beleken, Pak. Nggih ketaman sakit beleken. Mboten ditumbaske tetes mata, mboten dibeto tenggene dokter, disuwukke tenggene dukun. Kalih dukun niku dijaluki duit. Kalih dukun dijaluki syarat sarana rupa pitik cemani. Mongko pitik cemani niku murah napa larang? Sebab napa kok larang? Krana longko angel golek-golekane. Pitik niku nek sarwa ireng jenenge cemani. Wedhus nek sarwa ireng jenenge kendhit. Kala jengking nek sarwa ireng jenenge babak salu. Nek jaran sarwa ireng jenenge gagak rimang. Basa Inggrise mustang. Ning nek menungso sarwa ireng jenenge Abul Aswad utawi Mr. Black. Jadi pitik cemani niku angel golekane. Satemah ibu kala wau ingkang boten ngaji nunjang palang madosi pitik cemani. Disowanake wonten ngarsane dukun. Kalih dukun dipun waosake japa mantra. Terus wulu sing paling dawa saking pitik dijedhil metu getihe netes ditetesake matane si bayi. Waras napa mboten? Nggih, mripate bayi niku wuta, buta permanen selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Wis akidahe rusak bobrok, duwite entek dikereti dukun. Nggih, benjang ten akhirat nemu kaji lakan. Niku paribasane tiyang bodho mboten ngaji nek enten masalah takon karo wong sing bodho. Mila Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, kejahilan, kebodohan menika setunggal perkawis ingkang dipun perangi dening syariat agami Islam. Wong Islam kudu lantip, kudu nimpuno, kudu inggil ing pawiyatan, pono ing pamawas, lebdo ing pitutur saha kiblat ing panembah. Syaratnya napa? Ngaji. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum Allah bakal ngangkat derajati wong-wong kang iman ing antarane sira walladzina utul ilma darajat. Lan Allah maringi derajat akeh marang wong-wong kang kasinungan kawruh kepencoan ngelmu derajati dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Ino nek tenggen agami Islam niku omongane wong pinter kali wong bodoh mboten padha. Omongane wong waras karo wong edan niku mboten po mboten padha. Ning nek jenengan coblosan sing bodoh karo sing pinter bijine padha diitung si siji, sing waras karo sing edan diitung po padha. Nek Gusti Allah mboten. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Niku ingkang angka sepisan mila kawula rumaos bungah bombong raos sing ati nalika mireng nggih WR WGT woro-woro wigati ingkang dipun waosaken dening Bapak Ketua Takmir bilih masjid mriki saben Rebo malam Kemis badhe dipun wontenaken pengajian rutin. Menika satunggalipun upaya membantu program negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Lumantar napa? Pengajian niki. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu warga Banyon saking wetengenipun pengaosan kala wau sami dipun rawuhi, dipun midhangetaken kanthi sae pinangka seserepan kawruh ingkang migunani. Kula panjenengan sedaya ngelampahi panggesangan ten ngalam dunya mugi-mugi dadi jalaran selamat wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sak menika kula badhe membuktikan wigatosipun kawruh agami kanthi irah-irahan aja pedhot oyot. Aja pedhot oyot tauhid sak lawase. Kenapa apa tauhid kok digambarake pinangka oyot? Allah Subhanahu wa taala piyambak ingkang ngendika asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Sane pane kalimat tauhid iku kaya dene oyot sing nunjem gandem rukem kukuh lan bakuh tumancep ana sak jroning bumi. Wa far'uha fis sama ewondene godhonge pange cawange woh-wohane menjulang tinggi ke langit. Niku sanepane kalimat tauhid. Jadi nek menawi kula panjenengan sedaya nggadahi tauhid, tauhidipun kudu kukuh bakuh kaya dene oyot. Kaya dene pondasi. Nggih. Dipun sanepake kalimat tauhid utawi akidah tauhid menika kaya dene oyot, aja nganti pedhot. Uwit niku nek oyote pedhot, punapa ingkang dumadi? Ambruk, Pak. Upama ngadeg jejeg niku bosok wite niku. Sebab oyote pun pedhot. Ngadeg niku ringkih, ketubruk, napa niku cempemen glundung niku. Uwit nek oyote sampun pedhot. Mila ampun gumun dumateng wit-wit sing gedhe gagah pideksa birawa tur sentosa ning ora duwe oyot ora ana gunane. Ning wit setunggal rapati gedhe ning oyote kukuh bakuh dheweke pideksa sing saestu. Mila wonten gelondongan jati pirang-pirang kuwi watawis cacahe 30 diusung trek. Ni gelondongan jati gedhe-gedhe. Niku nabrak wit asem siji sing rapati gedhe ning oyote jek nancep ten bumi. Wit asem niku ngadeg ditabrak napa? Trek puso sing beto gelondongan jati gedhe-gedhe niku. Tabrak tes. Wite asem niku nglenggem nyeleku temayem-ayem. Trek puso sing isine gelondongan wit jati pirang-pirang glempang, Pak. Longsor nglundung kabeh. Senadyan bentuke luwih gedhe. Gelondongane jati patang perangkul, telung perangkul. Wite asem mung cagak siji ngene. Ngadeg jejeg ditubruk niku menteleng. Sing nubruk senajan gedhe-gedhe malah glundung. Treke jempale wit jatine numplak. Sebab napa? Jati sing gedhe-gedhe niku mboten nggadahi oyot. Semanten ugi umat Islam nek oyote pun pedhot urip niku mung mobat mabit, nah. gampang diapusi. Gampang dinapake? Diapusi. Kok diapusi? Nggih. Nganti diapusi wong niku dijak bodho dhisik dhewe gelem. Alasane napa, Mbah? Wis tak telepon nggih karo Gusti Allah. Niku enten mboten sing ngetutke. Teko rene ra wonge. Na'udzubillahi min. Sebab napa? Oyote sampun pedhot. Kapita dosanipun dumateng Kanjeng Nabi longsor. Sinten kemawon umat Islam nalika sampun madhep mantep lila legawa ngrungkepi agami Islam. Lila legawa dadi pendhereke Kanjeng Nabi piyambakipun kedah yakin ora ana manungsa siji kang bisa ketemu kalih Gusti Allah ten ngalam donya. Weruh nyawang men mboten iso. Telepon barangi nganti ana sing komen mbok aku dikeki nomere Gusti Allah. Arep tak jabri njaluk rejeki. Na'udzubillahi min dzalik. Derajate Nabi Musa kemawon anggadai pepinginan pinanggih kalih Allah mboten kasem badan. Nggih. Lantarani Musa, kowe ora bakal bisa nyawang aku. Walakin undur ilal jabal, ning sawangan gunung sing gedhe kuwi. Inistaqarra makanahu, menawa dheweke bisa ngadeg jejeg ana papan panggonane, fasaufa tarani. Kowe bakal bisa nyawang marang aku. Falamma nalika tajalla Allah Ta'ala ngetingalake wujude lil jabal ana sak mburine gunung ja'ala hudaka. Gununge niku njedhot ambiar longsor. Ajur sewalang-walang mustawiyan bil ardi rata kalih lemah. Wa kharra Musa sa'iqa, Kanjeng Nabi Musa dawah ngeblak semaput lali purwaduk sino. Iku derajate nabi. Lah kok ana perbatasan Jawa Tengah kalih Jawa Timur niku menungso tukang las jenenge Tugimin ngaku ketemu Gusti Allah nampa wahyu. Nggih, nabine jenenge Tugimin. Nggih, kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah nggih. Dadi Nabi Tugimin niku pengikuté enten mboten? Akeh, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Niku lagi jenenge tok ora pati patut lho dadi nabi. Nggih napa mboten? Nek ajeng selawat kangelan niku, Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Tugimin. Nabi Tugimin niku duwe umat, Pak. Krana napa? Manungsane sampun pedhot oyot. Syahadate asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gotang longsor, mula gampang diapusi uwong. Nggih, kaya dene jati senadyan bentuke gedhe gagah gedhe dhuwur, nek oyote pun pedhot diglundunge ya gampang. Ning asem cilik, nggih. Nek isih duwe oyot dibedhol sapi niku menteleng kemawon. Niku pinangka sanepan aja nganti pedhot oyot. Tauhid sak lawasi. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik para pamirsa radio Mas FM Sragen ugi ingkang katemben nembe nggih mirengaken giaran pengaosan dalu punika. Salajengipun nek awake dhewe kudu tansah gegondelan karo ajaran tauhid. Lah sing diaran tauhid iku apa? Tauhid punika maknanipun nunggalake. Miturut sesanti ten negara Kesatuan Republik Indonesia, negara niki diwangun wonten sakinggilipun ajaran tauhid berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lho niku sesantine negarane awake dhewe. Ning kathah tiyang niku ngandhakake sesanti niki ning praktek kotong melompong. Nggih. Boten berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, wonten sing berdasarkan kenyiroro kidulan, berdasarkan kedemitan sing bau reksa, berdasarkan napa mleh nggih pusaka jimat sing ampuh sekti mandraguna seblake gunung jugruk tutuke segara asat tak eruh kaya ngapa barange. Nggih, kula niku pun makaping-kaping nggih ngremuk ngobong juwing-juwing Nggih, barang-barang mati sing disembah dening saperangane manungsa niku pun mboten ketung, Pak. Karung-karungan bagor-bagoran. Alhamdulillah tesih urip niku nggih awak kula nggih lemu niku nggih. Alhamdulillah. Nggih, jarane kuwi Sekti Mandraguna ditutukke Gunung Jugruk, tutukke Segara Asat. Lah kula obong niku meneng wae iki. Jare kowe iki iso gawe Segara Asat, menteleng wae diobong. Ajur entek. Nggih. Niku sedanten ngapusi ngayawara ngedebus kerincing. Mboten perlu dipun pitados. Jadi Islam niki tujuan utamanya membebaskan manusia dari perbudakan terhadap makhluk. Menungso ora wenang tunduk marang barang-barang mati. Ning manungso muslim sing pun lila legawa ngucap kalimat syahadat, tundukipun, manembahipun, nyuwun pengayomanipun namung dumateng Allah Ta'ala. Sedinten sedalu dipun waos ambal pitulas paling segedik. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka kemawon, ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka kemawon, ya Allah kula nyuwun pengayoman. Namung dumateng paduka kemawon, ya Allah kula ajrih. Namung dumateng paduka kemawon, ya Allah kula pasrah bong koan. Ngene iki dipun yakini napa mboten niki? Isi makna tafsir lan suratipun suratul Fatihah. Dipun imani mboten dening awake dhewe? Warga Banyon iman mboten dumateng Fatihah kitab suci Al-Qur'an? Iman nggih. Ning kena ngopo nek sasi suro ra ana wong mantu? Padahal mantu ten sasi suro niku batine akeh. Sebab napa ora ana saingane? Nggih. Sumbangane entuk akeh. Ning nek bar sasi suro jenengan nembe mantu, saingane akeh. Nyuwun sewu Mbak Yu, jane aku arep nyumbang 200.000 ning ya piye wong umbrangane akeh ya didum nyekete ding. Kudune entuk 200 malah dadi entuk 50.000. Lan kula niki kula sanjangi jamaah sedaya pinangka produk sasi suro. Dan pundi-pundi kula matur tahun 1990 gangsal kula niki nderek program sunatan massal sing diwontenake wonten sasi suro. Pesertane 100 kula sing paling cilik dhewe riyen. Dadi kanca kula 100 niku kabeh dieksekusi. Kasil kabeh bonge mantri suntike mboten enten sing mecicil tur ya dadi kabeh ora ana sing mingkup meneh. Anak kula sakniki pun 5. Nggih. Mila taun wingi kula nggih ngawontenaken sayembara. Sayembara ne sapa wonge umat Islam sing kumawani dadi nganten ing sasi suro tak kirimi hadiah souvenir pernikahan arupa buku cacahe 100 judule jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah. Niku wonten sing daftar niku 7 pasangan pengantin. Antawisipun wonten tawang mangu gek kula ki ambak sing khutbah ten mereka. Bar khutbah niku kula nggih mboten mecicil. Nggih. Sasi suro taun wingi, sakniki pun ajeng lahiran ngantene niku. Alhamdulillah. Mecicil mboten? Mboten. Wojo tetak sasi suro mundak ra dadi gendelen mingkup meneh. Dadak dipermak. Kuwi aja mantu sasi suro mundak ciloko, engko ndak pegatan. Enten mboten wong dadi nganten sasi suro pegatan? Enten, Pak. Sing dadi nganten di luar bulan suro pegatan enten mboten? Luweh akeh. Ning kena ngapa sing disalahke sasi surone niku? Nggih. Mesake Pak Suro kan. Surata, Surono, Surati. Niku disalah-salahke. Niku lahire sasi suro. Aja meteng aja manak sasi suro. Nek krasa ya dimpet sik. Lahire nek wis bubar sasi suro. Ayo selak mudring no. Pun ngampet gitu. Kenapa sing diampet kok mantune, tetake, nek lahiran kok mboten kon ngampet. Nggih. Akhire dijenengi Surata lan Surati. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu menika tauhid. Jadi tauhid niku ifradullahi taala bil ibadati. Nunggalake Allah taala kanthi pangibadahan. Maknanipun napa? Kula panjenengan sedaya niki ngucap sumpah setia lan tuhu janji ten ngarsanipun Allah namung badhe ngibadah dumateng Allah taktil. Sakliyane Gusti Allah mboten pareng diibadahi. Ibadah niku napa? Nggih sedanten ritual ibadah niku. Meragat satu kewan niku ibadah. Dalile pundi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih. Salat kula, kurban kula, anggen kula mbeleh satu kewan, anggen kula urip, anggen kula mati, kula ujubke, kula pasrahke, kula niatke kabeh kanggo Allah Pangeran kang murba mahasiswa jagat sak isine. Donga niku nggih ibadah. Nabi ngendika addu'a huwal ibadah. Donga iku pinangka ibadah. Isti'anah nyuwun pengayoman niku nggih pinangka ibadah. Idza sa'alta Nabi dawuh menawa sira nyuwun fas'alillah nyuwun marang Allah wa idza sta'anta nek awakmu nyuwun pengayoman perlindungan fasta'in billah nyuwun perlindungan pengayoman marang Allah taala niku jenenge tauhid madhep mantep ngibadah namung dumateng Allah subhanahu wa taala mbeleh satu kewan kanggo Allah salat kanggo Allah umroh kanggo Allah nyuwun pengayoman dumateng Allah njaluk rejeki dumateng Allah pasrah bongkoan tawakal dumateng Allah taala khauf roja ajri pengarep-arep ipun namung dumateng Allah niku jenenge wong sing madhep mantep menghambakan diri kepada Allah taala membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah mboten gelem manembah dumateng liyane Allah ngumawula ngawula dumateng sakliyane Allah ora gelem ngawulaku manembahku ngibadahku mung kanggo Allah subhanahu wa taala. Lah menungso nek pun ngeten iki merdeka dheweke niku lahir lan batin los merdeka uripe tentrem lan ayem kosok wangsulipun dikosok lan di wangsulake. Menungso niku nek manembah dumateng Allah ning liya dina manembah dumateng liyane Allah njaluk pengayoman dumateng Allah ning njaluk pengayoman dumateng liyane Allah nyuwun rejeki dumateng Allah ning ya nyuwun rejeki karo sak liyane Gusti Allah. Menungso ngeten niki diperbudak setan dereng merdeka entene namung ajrih tur wedi. Dek wingi kula nembe mantuk saking wilayah kulon ten daerah pesisir niku tiang-tiang sing omahe ten pesisir kidul niku sing omah pertama nggih mboten wonten sing kumawantun damel omah nyingkuri segoro kidul ora wani. Hari niku ndak nyepeleke nyiroro kidul kuwabeh omahe kudu marep ngidul sing berhadapan langsung dengan pantai niku lho nggih. Tur ora kena nyang segoro kidul pantai selatan ngendi wae nganggo kelambi rupa ijo gadung. Kula mantuk king sisih kula niku sengaja nganggo kaos ijo gadung. Kula tunggu nindi kok ya ora ketemu nyiroro kidule ngono. Wes kula batin apa nyiroro kidul isin apa ya bete arung duwe jilbab kula. Nggih. Nauzubillahi min dzal. Nggih selamat niku waras wiris kula niku. Nggih awake nggih lemu. Alhamdulillah, sing penting sehat nggih, ajeng kuru, ajeng lemu sing penting sehat nggih. Kuru nek ra sehat ya diwas rekoso. Lemu nek ra sehat nggih malah nggih bentoyong gitu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik, dadi sing sedaya jamaah sing rawuh wonten masjid niki. Siap napa mboten kira-kira awake dhewe madhep mantep ngibadah mung marang Allah taala. Siap mboten? Siap prasiap kudu siap. Niku sing jenengane lelembut, dedemit sing bau reksa, uwit sing wingit, papan sing angker, wektu sing gawat, pusaka sing sekti mandraguna jayeng palugon. kabeh dipun singkiri. Sesajen tumbal ora nganggo pancenan emoh wiwitan sori ye ngoten niku. Lah terus kowe iki nek nandur kepengin njaluk subur njaruke karo sapa? Nyuwunku marang Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten niku wong sing bertauhid. Nek tauhite madhep mantep oyote kukuh baku digenjleng model kaya wae keplek-kepleke kaya apa wae menteles ya mbak. Nggih napa mboten? Sasi sura lho los. Kancane Dok anu memeteri bumi pasang sesajen ritual cepratan kowe ora los. Nggih. Terus apa nih? Anakmu dek nomor siji mbok rabekke calon mantumu anak nomor telu ora mati kabeh los. Nggih, jare nek anak nomor barep rabi entuk anak nomor telu niku mesti bakal mati salah siji ngoten nggih. Miturut kula mati karo-karone niku. Wong ge arep menungsa urip selawase. Nggih napa mboten? Kakang kula niku anak nomor siji, rabi entuk anak nomor telu. Saiki putune pun siji kakang kula niku. Dadi kula niku pun dadi mbah. Sebab kakang kula pun duwe putu, pun dadi mbah kula. Lah nek pamane gegeran ket biyen-biyen, pomo pegatan ket biyen-biyen. Nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen. Lha ngoten niku akeh kasuse. Nggih. Mila tiyang Islam niku nek pun madhep mantep ngurung kepi agami Islam, manembae dumateng Allah Taala wontenipun namung tentrem lan ayem. Pundi dalilipun Ustaz? Wonten surat Al-Ahqaf. Surat napa? Al-Ahqaf ayatipun 13. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, "Innal ladzina yakti wong-wong kang kalu kondo Rabbunallah, pangeran sesembahanku mung Allah taala, tsummastaqamu banjur dheweke kuwi istiqomah." Eksis. Ora gampang goyah, ora gampang goreh, ora gampang rongeh, ora gampang kapilut kahanan kiwa tengen, senadyan ana menungso ngaku telpon karo Gusti Allah, dheweke tetep madhep mantep. Berpegang teguh terhadap ajaran tauhid. Fala khaufun alaihim. Dheweke ora bakal napa ketiban rasa wedi. Walahum yahzanun, lan ora bakal ketiban rasa sedih sing marai judek. Kula niku nate wayah ndak niki surat Al-Ahqaf ayat pinten mau? 13. Wong-wong sing madhep mantep manembah marang Allah banjur istiqomah ora bakal wedi, ora bakal sedih. Wayah dalu setengah rolas ditelpon dijabri dening kanca SMP. Pak, kanca SMP ini ngundang kula, Pak, sanengi. Kula jane rada piye ya, sak umuran kok, Pak, apa aku ki bapakmu aku. Bojo kula niki wau bar nabrak kucing. Terus kula ragu-ragu medun pa ora, akhirnya tekan rumah kula wedi. Niku nek miturut jenengan pripun nek kula balik ten lokasi kecelakaan, terus kucinge kula kafani, kula salatke kula pendem ngoten pripun ngoten. Kula matur wis ora sah bali mapan turu kula ngoten niki. Jam 12 bengi iki arep bali goleki kucing. Kucinge arep dikafani, arep disolati. Kok bejo temen kucing? Mati kok dikafani disolati. Nggih. Lah sebabnya ngapa kok sampean kondo? Jare ni wong-wong niku nek nabrak kucing marahi ciloko. Kudu di napa pangrukti layon sing becik kaya dene menungso, lah mengke musibahe nembe ilang. Kula matur kuwi ngayawara ngapusi gedebus kerincing. Kucing padha karo kewan liyane. Nek kelindes ra sengaja ya wis ra dosa wong ra sengaja kok. Ya kejaba jenengan kucinge wis minggir mau tak uyasi san tak lindes. Ah niku jenengan dosa. Nggih napa mboten? Ning nek kucing wis apik-apik ning pinggir awake dhewe liwat malah nyebrang, dinteni iki menengae ning pinggir, bareng awake dhewe mlaku malah nyebrang kelindes, pes ngoten mati. Ya wis ditinggal. Nggih nek ajeng dipendem men ra mambu mang pendem, tapi nek ndadak dikafani disolati kuwi ajarane sapa? Jare nabrak kucing marai si sial. Niku jenenge tatoyur. Ketiban cecak pas turu sial. Sial mboten? Sial nek jenengan mangap. ngorok mangap, wah ketiban cecak keleleken. Cecake nesu ngamuk ning jero weteng. Waduh. Bal-balan ngamuk. Ha niku cilaka. Ana gur ketiban cecak mlayune ya biasa wae to ya. Sing luwih cilaka niku jenengan turu ketiban sapi niku. Niku cetha cilaka niku. Gagar otak. Jadi manungsa niku nek tauhide rusak para jamaah sedaya, nalaripun akalipun malih dadi rusak. Sakniki ketemu pirang perkara menungsa niku tunduk karo kebu, kebu disembah. Letonge kebu dinggur rayan, dinggur raup, dibuntel mori. Nggih, ditalene digandul iki terus. Ketemu pirang perkara niku. Menungsa tunduk manembah njaluk barokahe ke kebu, enten napa mboten? Teko rene rawonge. Niku menungsa sing pedhot oyote tauhite kapercayane kapitayane kapidot kapitadosanipun pedhot. Gotang. Syahadatipun gotang. Niki ingkang dipun arani napa? Tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng wonten tafsir Al-Muyassar dipun serat nalika nafsirake ayat surat Al-Ahqaf kaya wau, tafsiranipun ungele ngaten. Innalladzina qalu yakti wong-wong sing kandha Rabbunallah, pangeran sesembahanku iku mung Allah. Tsummastaqamu 'alal imani bih, banjur dheweke iku istiqomah madhep mantep gegondelan marang keimanane dumateng Allah. Fala khaufun 'alaihim min faza'i yaumil qiyamah wa ahwalih. Dheweke ora bakal ketiban rasa wedi nalika ngadepi ontran-ontran ing dina kiamat. Ontran-ontran ing dina kiamat niku pripun to? Dipun sebut wonten Al-Qur'an niku, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi. Pripun niku? Wa ummi wa sahibatihi wa bani. Nalika tumeka dumadi ontran-ontran dina kiamat, manungsa iku bakal mlayu ngadoh saka ibuke, saka bapake, mlayu ngadoh ora ngurusi anak-anake, kabeh goleki slamete dhewe-dhewe. Ning lho wonten anangingipun. Ananging tiang-tiang ingkang duk nalika nglampahi panggesangan ten ngalam donya, madhep mantep kalih Allah Subhanahu wa taala, jimat minggir, dukun ora butuh. Sasi sura biasa, sasi yang mulia, rabi sasi sura ya los. Nggih napa meling? Sesajen nuwun sewu kula mboten nderek, nek kerja bakti aku mangkat tak nggawa es teh jumbo barang karo gorengan. Nggih. Ning nek wis kowe manembah karo Dewi Sri Nyiroro Kidul, kaki among nini among sedulur papat limo pancer demit sing bau reksa, nuwun sewu, kula sorry mboten melu. Tiang-tiang sing ngeten niki, la khaufun alaihim, ora bakal ketiban rasa wedi nalika dumadi lan tumeka ontran-ontran ing dina kiamat. Sebab napa? Diayomi dening Allah taala, dheweke tansah emut dumateng Allah. Mula nalika wonten ontran-ontran gedhe, Allah nggih tansah emut marang piyambakipun. Walahum yahzanun ala ma khalafu wara'ahum ba'da mamatihim min hududid dunya. Lan dheweke ora bakal sedih marang apa kang ditinggal sakwise mati, rupa balak bebendu kang tumibo nalika urip ten ngalam donya. Niki janji saking Allah taala. Ning tiang-tiang sing boten istiqomah, lho kula niku sampun entek amek kurang golek ngelampai kedadosan-kedadosan sing miturut kula niku mboten klebu nalar. Nate isu-isu niku, kula niku paling mangkel ditekani dayoh isu-isu, Pak. Mila para ulama dawuh bertamu itu hindari tiga waktu. Pisan, isu-isu loro, awan ngentang-ngentang loro, telu sore-sore nalika ajeng angslup. isu-isu niku wong nembe repot. Kadang kula urung napa urung raup bareng. Ijik repot isa-isa, repot ngedusi anak, repot arep mangkas. Lha nuwun malah. Iki daya kok ya ora duwe duga kira ngene. Isu-isu mara daya. Uga ngobrole suwe ngene. Isuk nganti tekan sore. Iki arep dolan apa arep iktikaf nang kene ngene. Terus nek awan-awan niku wayahe wong leren ngantuk. Nek sore ya wayahe repot arep adus arep maghrib nggih ngedusi bocah ndulang bocah. Ha terus merdaya niku saene kapan? Saene nggih liyane waktu telu niku. Nggih. Langkung luweh becik melih nyuwun izin dumateng sing ajeng di dayoi niku langkung prayogi melih. Isu-isu niku ketekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah panjenengan niki papan dununge saking pundi sapa percik kamu saka ngendi dangkamu kula ngoten. Dek kaya cakil lae kula. Kula niku saking jagat wetan. Oh nggih. Pripun enten kersa napa niki? Kula niku dek mben anu munggah Gunung Lawu. Niat kula golek pesugihan. Nguliate golek napa? Pesugihan. Terus pripun? Kula tekan Gunung Lawu, pucuk niku nggih kula ngomong suara banter, kula njaluk pitulungane lelembut-lelembut sing mapan ana Gunung Lawu supaya ngewangi-wangi anggen kula nyambut gawe terus kula tetek bengek lah enten ritual mbuh kula mboten pati genah. Terus pripun? Anggih kasil. Dodolan kula laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya ngebul. Kula iso tuku lemah, kula iso nggawe omah. Lah seneng lho jenengan? Wis seneng. Lah terus kok rene aja ngandung duit apa piye kula? Bar niku niku kula tansah ditutke lelembut kemawon Pak Ustaz. Urip kula mboten tentrem. Lelembute ganggu kula terus ngongkoni kula supaya kula bunuh diri mawon. Jadi ten pundi-pundi niku ditutke mboten iso turu nek radio mbeni obati tidur. Dipresake ten dokter sampeyan ki waras wiris. Nggih, sampeyan ki sehat brigas terengginas. Niku kula ora iso turu nyotake obat tidur ngono tok. Padahal awake ngantek kuru ngono. Longlit balung kalih kulit. Lah terus perlu njenengan mriki napa? Ajeng nyuwun tulung, ha ora iso kula. Nulungi wong model ngeten iki kula. Wong awak kula dhewe ruwet e kula ngeten. Wah nulungi wong, anak kula lho akeh aku. Dadi entek-entekane ngoten niku bapak-bapak ibu-ibu. Wong nek pun kepedhot oyot niku mesti ajur panggesangane ten ngalam donya. Ketoke ngono kekupengan bondo donya ning tansah ajri. Nggih, dibisiki lelembut, we mati yo wae, urip murane gunane mati yo wae, gantung wae ngoten niku. Terus dadine dheke mung ajri menyendiri ten sentong, mboten gelem srawung wong ngoten niku. Iku nembe setunggal kisah, terus kuatah cerita-cerita aneh lho. Ning kula niku mboten gelem lho. Dadi tukang rukyah kula wegah. Wegah. Sebab napa? Rukyah wong siji niku kadang kula sak jam, rong jam. Ngurusi wong sitok niku. Gek wong sitok niku mboten cukup dirukyah ping pisan lho nggih. Bola bali. Gek wong rukyah niku nek moro ora ngerti wayah, jam 2 bengi bradoki. Kula niku mang rukyah, awak kula ora karu-karuan ngoten. Jam 2 bengi dolan. Ha kula raket kesore mah urung iso turu. Lah aku wis turu malah mbok gugah aku. Ruwet mboten niku. Ruwet, Pak. Niku lagek wong siji lho niku. Nek wong sing model ngoten niku genep 20 napa ora ajur uripku. Nggih napa mboten? Luweh becik wayah rong jam kula gunekke kanggo pengajian akbar. Migunane wong akeh. Lah iki rong jam ngurusi wong siji. Gek bolak-balik bendina. Akhire aduh tele-tele iki carane ngene iki. Nggih. Mula sing luweh becik ndandosi kapercayan. Mas, Kang Mas, Mbak Yu sing pengen dadi wong sugih rasah kenggoh karo pesugihan. Untek-entekane mung cilaka. Nyuwun rejeki kalih pangeran, kalih Allah Subhanahu wa taala. Oyote aja nganti pedhot. Dijak sing ritual rathek bengi wis ora sah kenggo. Aku wis cukup madhep mantep karo syariat agama Islam. Diwajibke dodol ya aku dodol. Nek ora nggo penglaris ya kapan payune? Payu. Anggere ning sing tuku nggih mboten. Nek ra ning sing tuku ambok pasang pesugihan jimat ping pira wae nek ra ning sing tuku ya tetep ora payu. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng asline istiqomah ning aslul istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Ngendikane Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nggih. Pokoke wong istiqomah niku sing penting atine madhep mantep gegondelan marang ajaran tauhid. Niku wong diarani wong sing istiqomah tenanan. Mila saking punika para nabi, para sahabat, tiang-tiang soleh, niku tiang-tiang ingkang madhep mantep manembahe dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados nabi niku nate dipun takeni dening Aisyah. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul, ayamurru alaika yaumun. Paduka napa nate nglampahi kedadosan. Kana asyad min yaumi Uhudin, ingkang langkung awrat, luweh medeni, luweh horor, luweh abot tinimbang prastawa perang Uhud. Kala na'am, iya ana Aisyah, kejadian prastawa sing luweh abot tinimbang perang Uhud. Nalika aku dakwah ning Mekah ditolak ditampik, ajak-ajak umat Islam, ajak-ajak menungso ngibadah marang Allah, braholo, jimat, lelembut di gua kabeh, aku ditolak karo wong Mekah. Banjur aku pindah ten Taif. Taif niku saking Mekah watawis 3 napa kawan jam nek nitih bis niku. Taif niku. Hawane adem, kula gumun setahun jembleng serendeng. Ten Taif niku lho, padang pasir niku adem mriku niku. Woh-wohan akeh mriku niku. Dadi tawang mangune Arab niku ten Taif. Tawang mangune Arab ten Taif niku. Nabi dakwah ten Taif, tak dakwah ning Taif sapa ngerti wong Taif ki apik-apik gelem nembah marang Gusti Allah. Dugi Taif niku mah dipatahi watu. Wong Taif niku gedhe cilik lanang wadon nom tuwa niku ngadeg ten pinggir dalan Kanjeng Nabi kongkon luwon sinambi dibalangi watu mang bayangke. Kula nek pengajian ten Banyon mriki dipatahi wong mriki, wuh dadi banyu ora arep tak cawuk. Dadi godhong ora arep tak suwek ngoten. Kanjeng Nabi dipatahi ngantos gobrah-gobrah. Kula suwan mriki diwedangi malahan. Dicepaki AC, wah ademe, betah niku kula mriki. Nggih, seger ten mriki. Nggih nggon Banyon ya. Terus Nabi niku nganti gobrah-gobrah, godres-godres getih mili lumampah piyambakan ning tansah ditutke dening mendung. Lah Nabi rumaos aneh terus noleh ngeten niku kok mendung kok ngetutke aku terus. Fa idza bihi Jibril. Dumadakan ten dhuwur mendung niku ana malaikat Jibril wa ma'ahu malakul jibal sing dikawal diderekke dening malaikat penunggu gunung. Jibril uluk salam ngeten niki. Ya Muhammad inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumulaka. Qaumuka laka. Muhammad Allah wis ngerti apa kang ditindakake dening kaummu marang awakmu. Waqad ba'asani wa ma'i malakul jibal. Lan aku diutus dening Allah dikawal dening malaikat penunggu gunung litakmurahu bima syi'ta fihim. Supaya kowe bisa perintah marang malaikat penunggu gunung sak karepmu arep mbok kongkon apa. Terus malaikat penunggu gunung uluk salam. Terus dijawab salame kalih Kanjeng Nabi, malaikat penunggu gunung nggih matur, ana malakul jibal, kula niki malaikat penunggu gunung Kanjeng Nabi. Nggih, waqad ba'asanillah lan Allah sampun ngutus kula litakmurani bima syi'ta fihim. Supados paduka Nabi merintahke kula napa sing dadi kersane panjenengan. Menawi panjenengan ngersake gunung cacah loro niku ajeng kula bedol kabeh, kula keprukke enten negarane wong-wong musyrikin niku. Nggih. Nek setunggal wewengkon dikepruk gunung loro ngoten kira-kira dadi napa? Kira-kira lho niki. Gunung loro dibedol, keprukke bleng dadi napa kira-kira? Gunung Lawu kali Gunung Merapi dibedol, keprukke ten Sragen, bleng ngoten. Kira-kira dadi apa kene? Sragen niku lho. Mboten dadi ndok amun-amun, Pak. Pulau Jawa pedhot. Dadi loro. Nggih. Jadi wong ngawi nek arep ning Jogja dadak pesen tiket kapal. Nah, dikepruk gunung para pedot. Pucuke Gunung Semeru kerwak sithik mun 3500 rumah direlokasi pindah ten hutan lindung. Nembe pucuke kerwak sithik niku. Nek Gunung Semeru dibedol dikepruk ya para pedot Pulau Jawa niki. Nabi diusir dipatahi watu gobrah-gobrah kamu kan Nabi pengen nyelametke. Sing diselametke ra gelem malah mbalangi watu. Terus ditawani nek jenengan kersa wong-wong niku kula kepruke gunung Kanjeng Nabi. Iku nek nabine wong Banyon kira-kira wah. Yes. Entek niku wong niku. Oke, GPL, gak pakai lama. Laksanakan sekarang juga, ngoten nggih. Nek nabine kula kula ya semangat. Hooh saiki rasa nganggo sesuk ngoten. Ben muik kabeh wong niku. Pirsa muik mboten? Mudring niku lho. Ning Kanjeng Nabi niku saking istiqomahe dumateng tauhid kepengin supaya umatin niku gegondelan kalih ajaran tauhid. Lah aja, aja mbok deplok gunung. Bal arjullaha, malah aku kuwi duweni pengarep-arep panyuwunan dumateng Allah an yukhrija min aslabihim man yuwahhidullah wala yusyriku bihi syai'an. Supaya Allah kuwi napa jumedolake saka wong-wong iki generasi anak turun nggih tedhak turun sing mentauhidkan Allah lan ora tumindak syirik babar blas. Ya wis ben bapakne, mbahne kakung, mbok-mbokne, pakdene bulike saiki ora gelem iman wis ben. Sapa ngerti sok ben anak keturunane gelem iman. Nek dikepruk saiki wis rampung. Ngoten niku. Aja nganti pedhot. Oh ya dadi Kanjeng Nabi niku tresno dumateng kula panjenengan sedaya. Pengen supaya awake dhewe selamat. Nggih. Ning kadang kala awake dhewe sing dipremakke malah ngleling. Malah kemaki kementrus rumangsa ora butuh. Menika kelentu. Nggih. Awake dhewe gesang ten jaman ingkang sampun mardika, gegondelan kalih ajaran tauhid, ya ora ana sing ganggu gawe, ora ana sing mataki nganti gobrah-gobrah. Mila monggo ajaran tauhid iki tansah dipun uri-uri. Kanthi cara napa dipun sinaoni. Pepeling magepokan tauhid lan syirik niki kedah tansah dipun aturake. Supados umat Islam boten gampang dibucuki dening dai-dai penyesat umat. Nggih. Mbuh ngaku ketemu kalih Gusti Allah, ngaku telepon kalih Gusti Allah, ngaku dadi malaikat di Gusti Allah lan sanes-sanesipun. Wonten malih tiang-tiang niku mboten istiqomah gegondelan kalih ajaran tauhid, satemah pengen gawe pedhot ayate wong Islam niku kanthi cara napa? Kanthi cara nggih menika melakukan hilah, tipu daya. Kaya dene tipu dayane wong-wong Yahudi niku lho. Tipu dayane pun tiang-tiang napa? Yahudi. Nggih, dipun sebat wonten setunggal hadis ingkang sahih. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten kitab sahih Bukhari lan Muslim nggih. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Yakti Allah lan rasule iku netepake haram hukume khamer, mangan batang, mangan babi lan uga brahala. Dolti nuku brahala, nyembah brahala. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Duh Kanjeng Nabi, lah nek batang niku haram, nek lemake pripun? Dadi jenengan kagungan sapi ngoten nggih. Kagungan sapi pamane ketabrak sepur mini ngoten. Terus sapine mati, batang to nggih. Lah niku wah tinimbangane gur dipendem tak jupuk lemake. Gajine tak jupuk, nggo tak wadahi gendul ya lumayan to kena gonjangan. Kena goreng se sego. Pripun niku lemake anu batang niku Kanjeng Rasul? Nggih. Fa innahu yutla biha sufun. Lemake batang niku kadang kala digunakake kanggo moles perahu supaya kinclong praune. Wa yudhanu bihal julud, lan tinggo nyemir kulit. Nggih. Wa yastasbihu bihan nas, lan digunakake dening sepirangane manungsa. Faqala la Kanjeng Nabi dawuh aja huwa haramun, iku hukume tetep haram. Dadi batang niku haram kabeh. mbuh iwake, mbuh gajiye, mbuh balung-balunge. Sing halal napane? Enten sing pirsa mboten? Kulite nalika sampun disamak. Dadi nek panjenengan kagungan sapi mati durung ketututan rung sempat dibeleh mati niku pareng jenengan pendet kulite. Biar dadi jikuk kulite bareng kulite pun rampung nembe dipen pendem terus kulite diresiki disamak paringi obat kimia supaya getih kalih lemake niku ilang terus nggo gawe jaket napa nggo gawe sepatu nek iso ana kae. Kula niku tau ngleleng kemen terus anu niku kulite enten sing duwe napa mboten? Dereng enten Mas. Nek pamane disedekake nggih kula angsal mboten. Angsal nggo amang beto. Kula nggawa mulih kulit sapi siji wutuh niku. Lha ngresiki niku sedina loyo. Kuwesel nggih abote ra jamak kulit sapi niku. Ngresiki sithik kok kesel ya. Ah pendem sisane kula ngoten. Akhire kulit sapi niku kula pendem. Ora kalap guran, mboten kober napa ngolah kejawi tiang-tiang sing gadah pabrik. Kanjeng Nabi melarang niku saking gunakake gajine batang. Nggih, qatalallahu liyahuda. Lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lajengake muga-muga Allah taala merangi wong-wong Yahudi. Innallaha azza wa jalla lamma harama alaihim suhumaha jamaluhu tsumma ba'uhu fa akaluhu tsamanahu. Wong-wong Yahudi iki wis dilarang aja mangan gajine batang. Ning gajine tetep dijupuk kali wong Yahudi. Diolah terus didol hasil penjualan gaji kuwi dienggo dipangan dening wong Yahudi. Kamangka barang niku nek haram mboten pareng didol tinuku. Dadi larangane Allah niku di napa nggih dibelokke ngoten nggih. Sami jaman saat niki ngoten tumindak kesyirikan niku dibelok-belokke supaya dadi entuk ngoten lho. Kamangka Allah Taala melarang contoh manembah pasang sesajen kali demit niku alasane napa iki ora kok manembah karo demit ora kita pasang sesajen itu dalam rangka negosiasi dengan bangsa jin ngoten niku negosiasi iki napa jeneng kaya rundingan ngoten ya kowe tak cepaki pangan ning kowe aja ganggu warga desa kene ya dadi kita tidak menyembah jin kita negosiasi lho niku ora padha kalau prilakune tiang-tiang Yahudi perkara sing jelas-jelas dilarang niku dibelok-belok kuwi supaya dadi entuk. Wong sing pasang sesajen kanggo Dewi Sri banjur njaluk marang Dewi Sri supaya parine diwenehi subur makmur kula nate matur lho Pak jenengan kok pasang sesajen ten sawah kanggo Dewi Sri kan mboten pareng umat Islam nek nyuwun subur nggih kalih Gusti Allah. Nek pamane mbleh pitik nggih diwujubke kanggo Allah ora kok diwujubke kanggo Dewi Sri. Aku anu kok Mas niate sedekah. Jadi aku pasang ingkung ning pinggir sawah kuwi niatku sedekah nek ning wong liwat sawah gen dipangan ngoten niku. Niku klebu nalar mboten? Nggih, nek miturut kula nggih nek jenengan pengin sedekah mbok digawa ning Masjid Al-Huda wae nggo pengajian. Nek jenengan nyalehke ingkung ten sawah sedekah kanggo garangan. Sedekah kanggo luwak niku aneh. Tur mboten klebuna, mboten klebu nalar. Dadi Nabi niku madhep mantep lumampah wonten ajaran tauhid lan tansah berjuang piye carane supaya umatku kuwi padha setya tuhu marang Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi para sahabatipun. Antawisipun sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah niku dilarak wonten tengah padang pasir dicepaki watu gepeng watune panas dikelekarke ten dhuwur watu terus dintepi watu panas melih niku jenenge dinapakke ngoten niku dipepes nggih tenggen kula jenenge digembrot ngoten niku gembrot sembukan gembrot tahu gembrot luntas dan iki ni barang panas niki menungso dintepke tenggen watu panas terus dintepi watu panas. Saged bayangi mboten. Supaya napa? Bilal niku pedhot oyote. Supaya ninggalake Allah Subhanahu wa taala. Ning Bilal bin Rabah namung ngendika Ahad, Ahad, Ahad. Allah Maha Allah Maha Tunggal. Aku mung manembah marang Allah kang Maha Tunggal. Semantan iki Amr bin As mlebet Islam, ibuke mboten terima. Terus ibuke niku sumpah setia tuhu ora bakal mangan, ora bakal ngombe nganti anake gelem bali nyang agama nenek moyang. Nggih. Supaya nek ibuke mati, wong sak jazirah Arab nyalahke Amr bin As, gara-gara kowe mlebu Islam ora gelem bali nyang agama nenek moyang, makmu dadi keliren mati, sing salah kowe. Dikerumpi wong pirang-pirang. Dinten nomor 3 ibuke niku mboten dahar, mboten ngunjuk, telung dina niku rasane pripun kira-kira? Ngeli nemen, Pak. Sinten sing pun nate ngelih banget rasane pripun? Wong niku nek ngelih banget rasane pripun? Panas ten awak. Adem panas. Gemeter, keluar keringat dingin, mboten duwe daya. Kula nggih pun nate ngoten niku. Ngelih tenan niku. Wadem panas gemeter ngeten iki. Pak lanjenengan ngelih kok awake lemu mbiyen lho. Nek saiki kula mboten ngelih kula bar madang kok. Nggih. Lah nalika ngelih ngoten niku putrane sowan terus matur ngene, "Ya ummah, lau kanat minki alfu nafsin." Duh Kanjeng Ibu, menawi paduka menika kagungan nyawa cacah 1000, wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin. Banjur nyawa kala wau medal setunggal mboko setunggal, ma taraktu dini hadza li syai'in. Kula mboten bakal ninggalke ajaran agama kula, mboten bakal ninggalke Allah senadyan saipit-ipita. Lho niku jenenge wong sing madhep mantep manembah dumateng Allah. Allah Ta'ala niku ndawuhake sakwise menungsa tauhid manembah marang Allah sing nomor 2, wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pangeran sing nyipta awakmu wis ndawuhake awakmu aja manembah, aja ngibadah kejaba marang Allah. Wa bil walidaini ihsana, sing nomor 2 awakmu kudu tansah ngabekti marang wong tua 2, senadyan wong tuamu kafir. Ning nek wong tua niku merintah kitu mindak syirik, manembah sakliyane Allah Ta'ala mboten parang ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Menawa wong tuamu loro merintahke kowe tumindak syirik, aja mbok nut. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ananging awakmu tetep kudu tansah ngabekti lan ngelembah manah. Amr bin As matur ngoten niku, "Kanjeng Ibu, menawi panjenengan kagungan nyawa 1000, nyawa niku medal setunggal mbaka setunggal, kula mboten bakal ninggalke agama Islam saipit-ipita." Ngoten niku. Dadi awake dhewe nek didhawuhi le, iki wis sasi sura, gek pusaka ning kae digawa ning ngene Mbah Dukun dijamasi, aja mangkat. Mboten pareng. Pangapunten saestu Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu, mboten ateges kula niki badhe duraka mboten ning kapitadosan kula. Menungso niki nyuwun pengayomanipun, nyuwun rezekinipun, nyuwun bagas warasipun namung dumateng Allah Ta'ala. Mboten pareng manembah dumateng barang-barang mati. Wani karo Bapak saestu mboten ning pangapunten perkawis setunggal niki kula mboten saged nindakake. Ngoten kedah tansah ngelembah mana alus mboten pareng nyentak wong tua. Lho menungso ora tata wong tua dikandani, ora golek dalan padhang malah kaya gaplek pringkilan. Wah niku jenenge anak murang tata, niku jenenge anak duraka. Mboten pareng nggih. Dadi mas-mas, mbak-mbak nek tasih mirsani tiyang sepuh nindakake kesyirikan, disanjangi sing apik-apik. Sing luweh penting dicolong atine. Maksudnya pripun? Jenengan kedah malih dadi luweh becik nuduhake pinangka anak sing bertauhid kuwi akhlake saya sae dumateng tiyang sepuh. Le bapak tukokno ciyu, mang mangkat. Mulih tukokke susu kambinge tawangan. Iki apa iki? Susu, Pak. Aku ki njaluke ciyu, susu mawon, Pak. Ciyu wae, susu mawon, Pak. Ciyu susu. Noten niku. Ora kok ora sudi, tuku dhewe kono, ngombe cuci sing akeh men mati sisan malah. Ora ngono kuwi anak kok karo wong tua kurang ajar. Senadyan wong tuane ahli maksiat, senadyan wong tuane dereng iman, kedah tansah ngabekti lan lembah mana. Salajengipun niki wonten setunggal riwayat ingkang sinerat sinebat wonten kitab tauhid, riwayat Imam Ahmad. cariyosipun tiyang ingkang lumebet neraka gara-gara laler. Gara-gara napa? Laler. Antariq bin Syihab, saka Tariq bin Syihab, anna Rasulullah qol, bilih Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, dakhalal jannata rajulun, ana wong kang lumebu ana ing swarga sawijining wong lanang fi dzubabin dijalari dening laler. Wada kholan nara rajulun, lan ana wong mlebu neraka sawijining wong lanang fi dzubabin gara-gara laler. Sing siji nyemplung neraka gara-gara laler, sing siji munggah swarga gara-gara laler. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kedadosane pripun Kanjeng Rasul kok isa ngoten niku? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ana wong loro kang lewat sawijining kaum, kaum iku nyembah brahala. Wala yujawizuhu wala yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Sabenene wong lewat ora kena lewat nganti dheweke pasang sesajen kanggo brahala. Faqalu li ahadihima qarrib. Nggih. Penjaga kaum niku sing dadi prajurite niku dawuh marang wong lanang sing nomor 1 sing ajeng lewat. Qarrib, kowe kudu nyepakke sesajen kanggo brahala sing disembah ning negara kene. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Aku ki wong melarat. Ora duwe apa-apa, ora iso nek aku nyepakke sesajen. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Tetep kudu nyepakke sesajen senadyan mung rupa laler. Faqarraba dzubaban fadaqalu fakhallu sabilahu. Wong lanang iki golek laler. Plok. Kanjeng Brahola, sowan kula ingkang sepisan badhe silaturahim. Jangkepipun ingkang kula kali kula badhe caos dahar. Pinangka napa nggih? Pinangka napa jenenge? Nggih pinangka ketundukan pangibadahan kula dumateng paduka. Lan ingkang ketiga, sawisipun kula nyaosaken daharan rupa sesajen niki, mugi-mugi Kanjeng Brahola ndadosake para prajurit niki maring izin palih dumateng kula ngoten niki. Utawa japa mantra pripun kula nggih mboten ngerti wong pasang sesajen nggih. Kula urung tau kok ya. Terus nalika masangke dheweke masang sesajen rupa laler niku, pun monggo jenengan lewat. Ngoten niku. Bebas silahkan. Wa dakhalan nara ning dheweke nyemplung neraka. Wa qalu lil akhir lan para prajurit ngomong melih marang menungsa sing nomor loro, "Karib, pasangno sesajen." Faqala ma kuntu li uqarrib li ahadin shay'an dunallahi azza wa jalla. Aku ora gelem pasang sesajen kanggo sak liyane Allah. Nggih. Ngen ayat kan disebut, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Anggonku salat, anggonku mbeleh sato kewan, anggonku urip, anggonku mati, kabeh tak pasrahke, tak niatke kanggo Allah. Lah kok aku mbok kongkon golek laler diujub yang kanggo brahala. Aku wegah ngoten niku. Fadharabu unuqahu, gandeng ra gelem dipagas janggane. Dinapakke? Ketok gulune. Tel hukum pancung glundung sirahe. Ma? Ma mati. Fadakhalal jannata. Ning mati ne mati syahid, mati mlebu suwarga. Niku ceritane wong sing mlebu neraka gara-gara laler. Dadi mboten didelok gedhe lan cilik e dewi ngeten banjir ten wawengkon lor mereka pantura. Nggih, kelimutan mboten. Jarene enten siluman ula sing ngamuk terus dibelehke kambing kendit kanggo nglerem amukane siluman ula. Videone akeh tenan niku, Pak. Mang goleke ten YouTube nembe dek wingi udan mongso udan wingi niku. Bar dibelehke wedhus kendit. Banjire tambah dadi. Na'udzubillahi min dalik. Dadi ora ana niku siluman kuning, siluman ula, siluman blorong napa. Umat Islam ajrihi pun nyuwun pengayomane pun namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik lan tumindak syirik ingkang kathah sumebar sak tengahing masyarakat niku nggih niku wau, dukun, pesugihan, jimat, tatoyur, rumangsa apes nalika ketemu wulan sura, rumangsa apes nalika ketiban cecak, krungu swara manuk anu, ketemu ula malang, niku sedanten mboten leres. ingkang jalari apes, ingkang jalari bejolan ciloko menika sedaya namung Allah Subhanahu wa taala. Terus dukun niku kabeh kedah dipun sing kiri nek kepengin uripe tentrem ayem. Ning nek jenengan kepengin uripe sarwa wedi nggih manglampahi. Rekoso ten ngalam donya napa melih ten alam akhirat mlebu neraka sak lami-laminya. Nauzubillahi min dzalik. Nggih. La in asyraqta la yahbatanna amaluka. Menawa sira kepencokan syirik bakal lumebu neraka sak lawasi. Niki sing ngendika Allah taala lho. Ora kok aja rumangsa bener dhewe kaya-kaya sing duwe neraka. Kaya-kaya kowe iki wis arep mlebu swarga. Lho awake dhewe niki mboten jaminan mlebu swarga. Ning nek ngerti barang niku wis syirik ya gek di napa jenenge? Gek disingkiri, ora kok malah dielekke nesu-nesu. Kowe nek mlaku aja ning tengah dalan, kowe ku ndak ketabrak mobil, rasah kok kean lambe. Kaya-kaya kowe selamat-selamat to dhewe ning apa ora mlaku ning pinggir dalan ketabrak. Gaya ning to ya, mlaku ning pinggir dalan ketabrak, dadi aku tak mlaku ning tengah dalane ora apa-apa. Ngoten niku nek ketemu kalih wong ngoten niku pripun? Jenengan pripun? Nggih, tokne bae. Nek jenengan tresna kalih wong niku mboten parang ditokne, dinteni ngenterem sik ya. Rene minggir. Ngopo ngoten ngejak mikir neh, tak jajake sate. Oke. Ngoten niku. Sebab mosok karo bapakne dhewe, wong tuwa dikane ra gelem ya wis men ketabrakan kelindes sisan gek men bablas wae. Gek warisamu tak peke. Mosok malah ngono. Kuwi jenenge anak sing ora tresna karo wong tuwa, ora tresna karo bojo, ora tresna karo anak, karo tangga tepale sanak kadrang mitra pite pangan. Lan ingkang paling wigati Bapak Ibu sedaya tansah nyuwun ndedonga dumateng Allah nyuwun diparingi istiqomah lan diayomi saking sedaya tumindak kesyirikan. Allahumma ya Allah inni a'udzubika kula nyuwun pengayoman dumateng paduka min an usyrika bika syai'an a'lamuhu saking tumindak syirik ingkang kawula mangertosi wa astaghfiru kalima a'la a'lamuhu lan kula nyuwun pangapura dumateng tumindak kesyirikan ingkang dereng kawula mangertosi. Ngaten Bapak Ibu nggih? Sampun setunggal jam langkung anggen kula matur wonten mriki mugi-mugi wonten guna paedahipun pinangka pepeling kagem diri pribadi kula piyambak lan kagem para jamaah. Mugi-mugi kita tansah istiqomah madhep mantep ngibadah namung dumateng Allah ninggalake sesembahan sakliyane Allah ngantos telas jatah yuswa. Allahumma amin. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.